Dari Ibnu Al-Qayyim rahimahullah berkata, perbuatan maksiat meninggalkan pengaruh buruk yang membahayakan hati dan badan, baik di dunia maupun akhirat. Hanya Allah yang mengetahui pengaruh buruk ini. Di antara pengaruh buruk itu antara lain, diharamkannya ilmu bagi pelaku maksiat, karena ilmu adalah cahaya yang ditiupkan Allah pada hati manusia, sedangkan perbuatan maksiat mematikan cahaya itu.